Wah, bahagia kok Ustadz. Baik. Kang, Kang, Kang. Teh, teh, teh. Nanti pas kajian yang fokus. Kalau fokus nanti setelah kajian di traktir bakso. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi silakan ingat rekan yang di sebelah kanannya. Setelah kajian dapat bakso, insya Allah. Baik, terakhir. Supaya lebih fokus, coba angkat tangannya seperti ini. Supaya lebih fokus. Kemudian coba lipat seperti ini. Jari tengahnya ke telunjuk. Sudah? Kemudian selanjutnya dilipat seperti ini. Yang gak bisa mohon bersabar ya. Nanti setelah ini boleh periksa ke dokter. Baik. Sudah? Ikuti apa yang saya katakan. Lipat seperti ini. Angkat tangannya ke atas. Sudah dilipat? Sudah? Baik. Kemudian tempelkan di dagu. Dagu. Dagu. Ya Allah. Dagu. Ya Allah. Ini masih belum konsen kayaknya ya. Baik. Kalau gitu supaya lebih konsentrasi, kita awal lagi dengan kalimat yang menggugah hati kita supaya lebih hangat, dan kita ucapkan dengan kalimat yang seikhlas-ikhlasnya, kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kepada Ustadz Evi Effendi untuk waktu dan tempat disilahkan. Mangga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'u dhalimun. Syahadu la ilaha illallah ar-rahman rahim wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النساء ayat 1 bukan ayat 3 tunggu akan ngambek ya ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ini, wahai manusia, berarti sifat ayatnya umum tanpa kecuali, yang merasa manusia terwahaikan, yang tidak manusia tidak wahai. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kamu dari diri yang satu, Adam, tong pasea, muda orang sarwa tidinya. Dan Allah menciptakan pasangan-pasangan Hawa, Adam, ada maunya, Hawa-hawanya curiga. Ya. Jadi Hawa teh ti Adam, lain anak Adam Hawa teh, tulang rusuk Adam. Ya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Jadi sok boga kahayang anu sarua, boga suka resep nu sarua, jangan dikejar orangnya. Lempar doa kita ke langit yang sama, biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Kan di sininya juga minta. Ya, atas namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Peliharalah hubungan kekeluargaan, kalimatnya Tasaluna bihi wal arham. Allah selalu, sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pesannya satu, tong pasea. Sesuai dengan tema kita malam ini, gingaf, gingapain, mun bahasa gaul nama. Tapi di sini ada plesetan, mari kita ngaji untuk meningkatkan frekuensi silaturahmi. Jira kitu wae, teu cape pasea wae. Maka Rasul bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billaili wan nasuniyam tadhulul jannata bisalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barokta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sambil menunggu Ustaz Dudi datang, malam ini gimmick insyaallah jamming sama Ustaz Dudi. Jadi Dede ee ya. Yeah. Dudi Mutakin Epi Ependi. Kalau dulu kan Kade ee Kidaus Epi Ependi. Kade ee di masjid. Lamun penting di Darul Hikam ee Epi Edwin. Besok juga kita ketemu lagi siang di Safira, malamnya di Baitur Rahman. Insyaallah terus akan selalu ketemu. Harapannya nanti ketemu di surga yang sama. Amin. Apa kabar semua? Nah. Yes. Asal ngajar di PAUD ya teh. Ya, bagus tadi tuh ilmu kepokusan. Nyawa dagu, nyabak tarang. Gapok. Ya. Awas terjebak, nantinya terciduk. Mending jadi manusia terbaak. Ya. Bicara manusia terbaik, ya bicara Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Berat, jangan rindu berat, gak bakalan kuat. Biar aku aja. Dilan, ngaji di jalan. Milea, mirari ilmu agama. Ya, racing kataan. Ya. Bicara manusia terbaik, ya Rasulullah. Ingin dikatakan terbaik, ikuti Rasul, selesai. Setuju? Cuman syaratnya berat. Limangkana yarjullah wal yaumil akhir. Itu yang punya harapan bertemu dengan Allah di yaumil akhir. Wadzakarallah dikron kathiro. Dan memperbanyak zikir. Ingat Rasul, banyak sholawat. Ingat Allah, perbanyak wirid, zikir, sholat. Ngaji. Ngaji, udah ngaji belum? Oh, diam-diam baik. Pantes jodohnya telat tuh, Allahnya dijauhin tuh, makanya Allah jauhin jodoh jatahnya tuh. Padahal Allah mah bisa ngasih langsung. Jodoh itu gimana sikap kitanya? Pantaskan, layakkan diri untuk mendapatkan jodoh. Dekati yang memberikan jodohnya. Setiap kita ada jodohnya loh. Wa khalaqnakum azwaja. Jangan takut dengan tidak diberi jodoh. Hancip wae aya jodohna dreum. Sok hancip mah jeung dreum we. Dinu maot, dinu hajat, cok. Eta jodohna berartinya. Siang, malam. Timur, barat. Utara, langit, bumi. Bulan, matahari, Jogja. Jadi Jogja. Aya pasangana KBG. Pasangan itu pas diangan. Ya. Maka yang diseru dalam ayat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nu ngarasa manusia wahai, yang tidak merasa manusia tidak wahai. Berarti sifatnya umum. Nanti ada khos, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, itu sudah khos, sudah komunitas itu. Kalau ini mah global. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini senada dengan Al-Baqarah di ayat-ayat 20. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tafsirnya. Wahai manusia, takutlah kepada Allah Rabb yang mengurusmu. Naon nu diurus ku Allah kabeh? Naon nu teu diurus ku Allah? Eueuh. Kabeh diurus, jodoh, rezeki, jatah usia, jatah bahagia, jatah kecewa, semua manusia pernah. Pernah bahagia? Sedang. Pernah kecewa? Kamari. Ya, as I'm moving on. Melupakan mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Jatah sedih, jatah gembira,

Wirojang sumping Ustaz. Sok MC sok pencetan nih. Sok leungeunna kana tonggong. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Devi yang sudah menyampaikan tausiah di sesi pertama dan kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah Ustaz Dodi Muntaki juga sudah hadir di hadapan kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti bersama kedua pemateri kita, insya Allah nanti Bada Isa. Dan kita akhiri terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya mohon untuk barisannya kita rapikan terlebih dahulu. Boleh Kang dirapikan terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan sholat Isya berjamaah. Boleh silakan dirapikan dulu. Silakan yang di atas juga boleh dirapikan terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan nanti. Ba'da Isya, jazakallahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.